Kapenduan na Petrus, hondongam, tallu. O inggan na kuak solas wungku to kupakamaja. Inde suha ku kupakatuang kuak temo, suha kapenduan nam. Ilan inde suha ku temo, anna indo lesu, kupialalanna, anna kupakilala kuak diona pepatuluan malolona puang ala ta'ala, anna mala maseho pikihamwa. Ia anna kupakilala liukwa, anna malom pengkilala liwa, indo kada natula inggan na nabinna puang ala ta'ala, anna indo pahentana debata, to mepasala makta, to na palandasan kuak inggan na suhona. Handam pahallu muisan nak mu'ua, ilan inde wattu laka suppisan na lino, lakendek buda to na kuasai pa elok na sipak dosana. Lana telle kuak nawa, kusanga makdandi indo puang Yesus nawa, la sulek sule. Ya umbahi, tak ku katappa ilama la sule-sule. Akameng kalau dio pinene to taponene indo to masai matena sule lako temo, ya ton talusian ninggarna sia. Mui meng kalau dipadadinna inde lino, sule lako temo, ya ton talusian. Aka indo tau susi, sangin naga inna napak kalembe dio na indo anna dipadadi ilangi anna lino, kadan na puang ala talam padadi. Inde lino, uwai dipadadi, anna butu dio mai uwai. Anna indo sian uwai na pake puang ala talam talan ni lino yolona, wattunna anna busu iwai. Anna kadan na siam puang ala talau jaga inde langi sola lino temo, anna mala na bayi api kedakoi. Ton taliupi dijaga inde langi sola lino mengkalau temo, sule lako wattu la diongi di tahungkum, anna dipempak dean ningganna to tak umbol lim puang ala ta'ala. Sapo iko aiko ingganna kuak sola suwungku to kupakamaja, demme sakahakaha tak sikda-sikda mala laung kalembeya. Situhuk puang ala ta'ala, ton tas sangallo, anna sasak butaunna, batu diwa tak denalak na sasak butaunna, anna sangallo. Tak ya mailak depa taunggarna ipak dandianna, moyanna den tau muuai, mailak depa taunggarna ipak dandianna. Sapo ian na tak pisule temo, akan asak bahasan pokwa. Akan ape mulu depa ta, ketai den tilaka hupa tau, mui podola mesam, anna ape mulu tu ikin tihokongan ni dosana, ingganna hupa tau. Sapo allo kasulianna depa tanta'a, lasi hapang kasulian na tomaboko tak den di bai-bai. Watu eta to'o, lamaga hugu ya bolangi, lambi pak de langi, anna ingganna isinna, lapisan pak dena na bayi api. Anna lino sola ingganna isinna, lapisan duka pak dena. Dadi, aka apana inna lapisan pak dena ingganna sia, ya aka lapahallu umpo gau. Lapahallu kuak masehum palaku ingganna pak palakuammu, anna pahallu kuak untuh iliu pailok na debata, ilan inde wattu monge umpem mitai kasulianna, indo allo puhana pak tantu puang ala ta'ala. Lompatenna, anna mala balik sule allo ia to'o. Wattu eta to'o, langi lana bayi api, anna lama hehingganna ingganna sia na pabuak malusunna. Sapok kita, umpem mitai kia langi bakahu, anna lino bakahu, ongeang kamaloloam akapuhana dandi puang ala ta'ala. Yanto kasuhunganna ingganna kuak solas wungku toku pakamaja, anna pahallu nilan inde wattu umpem mitai allo ia to'o, lompea lalanna, anna mala tubo maseho liukwa, latak desa saimua, anna lama pia kasilombungamua puang ala ta'ala. Sangain nak toinde kasak bahasan na debata, mebe wattu, anna malo lambik tau kasalamasam. Inde kutula sangkwa, susisian nisin nenggan indo suha na pakatuang kuak Paulus, solah subunta to tapakamaja. Indo suha na, natuli umpolalang kakiakasan na BM puang ala ta'ala. Ilan ninggan nasuhak na Paulus, natuli liu diona kahakaha ya to'o. Ilan indo suhak na, desa nakanaka kahakaha mapahi dipikki. Kahakaha yang to'o, sinaga inaili kalimpasan na indo tau to tak denna kanaisam, na manipi kamatapasan na, umba susi, sinaga iduka muili kalimpasan na, isi sengak na suhak maseho, na suhunum pasuleang katilaka angkalena. Sapo iko ingganna kuak solas wungku toku pakamaja, muisa me ingganna indo kahakaha ditula ingena. Yan to'o, anna lau jagainna, dana na bawa buling kuak pepak gua salanna indo to takmak dewata, na suhum me tobe aku ewo ma indo peh hondwa matotokmu. Anna lau mpeliwak lalanna, anna mala tutua muisa kuak dewatanta Yesus Kristus, tome pasalamakta, anna tutua nusik dimpak kamasena. Di pomatan desanganna mengkalau temo, sule lako salako lakona. Apa nain nala diwa? Padan to'o.